إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، tiada hentinya kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharap agar apa yang kita tunaikan senantiasa menjadikan semakin memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'in. Khana fi dinin jazakumullah, masih melanjutkan di muqaddimah dari yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, bahwa inilah akidah al-firqa an-najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah, yakni akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka orang-orang yang senantiasa berkumpul di atas sunnah, maka mereka lah Ahlussunnah wal Jamaah. Khana fi dinin jazakumullah. Qala selanjutnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa 'ulima min kalam al-muallif rahimahullahu taala, bisa diketahui dari perkataannya muallif rahimahullahu taala, annahu la yadkhulu fihim man khalafahum fi tariqatihim, bahwasanya tidak masuk kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka dalam jalan mereka. Yani tidak digolongkan Ahlus Sunnah orang-orang yang menyelisih mereka dari jalan mereka ini. Menyelisih orang-orang yang menyelisih jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka tidak digolongkan ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fal Asy'ariyah mathalan wal Maturidiyah la yu'adduna min Ahli Sunnah wal Jamaah fi hadzal bab. Orang-orang Asy'ariyah misalkan, demikian pula orang-orang Maturidiyah yang dibawa oleh Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, maka mereka ini tidak termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Kenapa? Li'annahum mukhalifuna lima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi ijra'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala ala haqiqatiha. Karena mereka telah menyelisihi dengan apa yang ada padanya, dengan jalan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dalam mensifati atau dalam meyakini kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikatnya. Wa li hadza, sebagaimana kita mengerti orang-orang Asy'ariyah adalah mereka menyelisih dalam hal ini, menetapkan sifat 20, membatasi sifat Allah hanya 20, ini pun masih diperas lagi menjadi 8 ya. Masih diperas lagi oleh mereka. Maka mereka tentunya adalah menyelisih kepada prinsip Rasulullah SAW dan prinsip para sahabat dalam mensifati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bid'ah yang paling besar dalam Islam, adalah bid'ah dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini azim ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah Subhanahu wa taala Ini banyak yang menyelisih, dan ini tentunya adalah bid'ah yang paling besar ketika berbicara masalah zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa li hadza yukhti'u man yaqul inna ahlas sunnah wal jamaah thalathah. Karena inilah salah orang yang mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu ada tiga kelompok. Salafiyun, wa asy'ariyun, wa maturidiyun. Ya. Kata beliau, salah orang mengatakan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu tiga kelompok ini. Yani salafiyun, asy'ariyun dan maturidiyun. Fahadha khata'. Maka ini satu kesalahan. Naqul kaifa yakunul jami'u ahlas sunnah wa hum mukhtalifun. Bagaimana mereka semuanya dikatakan ahlu sunnah padahal mereka ini berselisih? Famada ba'da al-haq illa dhalal. Dan tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Artinya yang namanya kebenaran, yang namanya al-haq, ini ada koridornya, ada batasnya. Melampaui batas ini berarti sesat. Melewati batas yang sudah digariskan berarti kesesatan. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka ini yang harus kita pahami dari batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kayfa yakununa ahlas sunnah wa kullu wahidin yaruddu 'alal akhar. Bagaimana kemudian mereka dikatakan ahlu sunnah padahal masing-masing saling membantah sebagian yang lain? Hadza la yumkin. Maka kata beliau, ini tidak mungkin. Illa idza amkana al-jam'u baina dhiddain. Fana'am. Kecuali jika memungkinkan untuk dibadukan di antara dua yang bertentangan ini, maka iya, bisa jadi. Wa illa fala syakka anna ahadahum wahdahu huwa sahibus sunnah. Kalau tidak bisa dipadukan, dan ini jelas tidak bisa dipadukan. Bagaimana bisa dipadukan ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa takyif, tanpa tahrif, tanpa tashbih, tanpa ta'wil. Sementara mereka ini Asy'ariyah Maturidiyah membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya 20 saja. Maka jelas ini tidak mungkin untuk kemudian dipadukan, dijamak di antara mereka ini. Maka kata beliau, fala syak, tidak ragu lagi bahwa salah satu dari mereka itulah sahibus sunnah. Tidak semuanya, tapi satu dari kelompok ini. Faman hu, siapakah itu? Al asy'ariyah am maturidiyah am salafiyah. Ya. Siapakah ahlus sunnah di sini? Asy'ariyahnya, Maturidiyah atau Salafiyah? Naqul, kata beliau, man wafaqa sunnah fahuwa sahibus sunnah, wa man khalafa sunnah falaysa sahibas sunnah. Ini kaidahnya, siapa yang mencocoki sunnah maka dialah sahibus sunnah. Dan siapa yang menyelisih sunnah maka dia bukan sahibus sunnah. Fanahnu naqul, kita katakan as-salafu hum ahlus sunnah wal jamaah. Salaf adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wala yasduqul wasfu ala ghairihim abadan. Wal kalimat tu'tabaru bima'aniha. Maka tidak bisa dibenarkan untuk mensifati ahlus sunnah itu kepada selain mereka, kepada selain salaf di sini. Karena apa? Al kalimat tu'tabaru bima'aniha. kata-kata itu dijadikan ibrah sesuai dengan maknanya. Linandura kaifa nusammi man khalafa sunnah ala sunnah. Untuk kita bisa melihat bagaimana bisa kita menamakan orang yang menyelisih sunnah dikatakan ahlu sunnah. La yumkin, seperti ini tidak mungkin. Wa kaifa yumkinu an naqula an thalath tawa'if mukhtalifa innahum mujtami'un. Dan bagaimana mungkin untuk kita mengatakan dari tiga kelompok yang berbeda-beda ini kita katakan mereka adalah sama, innahum mujtami'un, mereka bersatu. Fa aina al-istima', sisi mana mereka bersatu? Fa ahlus sunnah wal jamaah humus salafu mu'taqadan au mu'taqidan hatta al-muta'akhir ila yaum al-qiyamah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah salaf secara akidah dan sampai akhirnya sampai hari kiamat. Idza kana ala tariqatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alaihi wassalatu wassalam fa innahu salafi. Jika dia mengikuti cara-cara nabi, jika dia mengikuti jejak nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, maka dialah seorang salafi. Ini ikhwan fi din jazakumullah, beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa kalimatus salaf ini azim. Salafiyun kalimat yang azim. Nisbat kepada para salaf, orang-orang yang jelas mereka mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka orang-orang yang dikatakan radhiyallahu anhum waradhu an. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya menginginkan untuk masuk dalam golongan mereka. Kita menginginkan untuk nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an sudah tidak ada tambahan lagi, tapi tentunya kita menginginkan, masih ada harapan untuk nama kita itu bisa disebut dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sama mereka para salaf. Ya. Allah mengatakan wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradhu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini harapan kita, walladzina taba'uuhum biihsan, untuk kita masuk dari golongan mereka tatkala kita berusaha mengikuti jejak mereka, orang-orang yang direkomendasikan radhiyallahu anhum waradhu an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walladzina taba'uuhum biihsan aqidatan ibadatan muamalatan wa akhlaqa, ya, baik dari sisi mengikuti secara keseluruhan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak, perilakunya, mengikuti kepada cara-cara para salaf. Dari sini pentingnya untuk kita mengerti manhumus salaf. Siapakah mereka para salaf? Siapa mereka para sahabat? Kemudian qis ala dhalik, kita main puzzle saja. Apakah kita bisa dicocokkan dengan mereka, perilaku kita, akidah kita, ibadah kita bisa dengan mereka? Wa illa, ya, semua orang bisa saja mengaku. Ini. Semua orang bisa saja mengaku. Namun belum tentu pengakuannya ini diterima. Bisa saja semua orang mengaku tapi bertepuk sebelah tangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah jazakumullah, karena ini bukan masalah pengakuan. Ini adalah manhajun muttaba', prinsip yang harus diikuti, bukan sekedar kuar-kuar omongannya salafi, salafi dan seterusnya, sementara perilakunya baid, jauh dari, apalagi akidahnya dan seterusnya. Paham akidah saja enggak, usul salah saja enggak pernah selesai. Ya, yakin banyak yang seperti itu, tapi kalau ngomong la haula wala quwata illa billah, kayaknya mereka adalah nasallallahu salaman afiyah. Ini ikhwan fi din insyaallah. Ini yang harus kita cermati, azim. Penisbatan kepada salaf adalah sesuatu yang azim, yang menuntut kepada juhud wa ijtihad, menuntut kepada kita untuk kesungguhan perjuangan dengan kita belajar, dengan kita beramal, dan senantiasa kita muraqabah dengan apa yang kita jalani, sudah cocok atau belum omongan kita, senda gurau kita, mizah kita sudah sesuai dengan salaf sampai atau mizahnya. Bagaimana mereka kalau bergurau? Bagaimana kalau mereka lebih lagi dalam prinsip-prinsip agama yang guruan mereka adalah selalu dalam batas-batas ilmu? Ini fanafidin jazakumullah, lebih lagi dalam ketika di segala majlis-majlis mereka yang syarat dengan ilmu dan ibadah. Maka kita lihat apa yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa ahlus sunnah wal jamaah humus salaf, mereka adalah para salaf sampai qiyamis sa'ah, ya, orang-orang yang mengikuti mereka, merekalah salafiyun, ahlus sunnah jamaah humus salaf hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah idza kana ala tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafi. Mengikuti jejak nabi dan para sahabatnya, maka dialah itu salafi. Ini ikhwan fi din jazakumullah, beliau tegaskan bukan sekedar pengakuan. Kalau kemudian salafiyah hanya untuk kemudian dijadikan sebagai bendera, ya, untuk fakhr, hanya sekedar suatu kebanggaan, muhajirin dan ansar dulu pernah seperti itu, dan ini jelas nas dalam Al-Quran. Tapi ketika perkataan muhajirin dan ansar dijadikan sebagai fakhr, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan seperti ini tidak diriwayi. Ketika mereka mengatakan ya lil muhajirin fa ya lil ansar, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, abida' wal jahiliyah tatabun wa ana baina dhurikum da'awha fa innaha muntinah. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah yang kalian serukan, padahal memanggil apa, menyeru apa, ya lil muhajirin wa ya lil ansar. Tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, abidak wal jahiliyah ditemun. Ketika hal ini kemudian mengarah kepada asabiyah, kepada fanatisme. Maka inilah jahiliyah. Meskipun benderanya adalah yel-yelnya dengan ucapan ya lil muhajirin wa ya lil ansar. Rasulullah mengatakan da'awah, tinggalkan itu, fa innaha muntinah, ini busuk, ya. Seperti itu busuk. Nasallallahu salaman afiyah. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ini membutuhkan pada kita juhud wa ijtihad. Bukan sekedar kalimatun tuqan, sekedar ucapan yang kita ucapkan. Tapi ini adalah manhaj muttaba'. Kita lihat bagaimana akidah, ibadah, dan kita lihat ibadah kita kayak apa. Sudahkah sesuai dengan ibadahnya para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an? Maka ini yang senantiasa kita senantiasa muraqabah. Muraqabah, mengawasi diri kita, sudah sesuaikah apa yang kita lakukan dengan, agar benar penisbatan kita kepada salaf. untuk benar-benar mengatakan ana salafi, ana sunni salafi, aku seorang sunni salafi, pengakuan ini bisa dibuktikan. Ya. I'tiqadan, karena sini adalah mu'taqidan. I'tiqadan wa amalan wa akhlaqa. Maka selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan ini di antara prinsip akidah Ahlussunnah Jamaah. Qala qawluhu huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ts ba'da al-maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Yakni ini dasar pokok beriman kepada Allah, para malaikatnya, beriman pada kitab-kitab Allah, para rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit setelah kematian, serta beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Qala hadhihi al-aqidah as-salaha lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jawab Jibril hina sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islam wa mal iman wa mal ihsan mata sa'ah dan seterusnya, hadis yang panjang, hadis yang masyhur, ya. Ini yang Nabi alaihissalatu wassalam as-salaha lana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memantapkan kepada kita, menjadikan ini sebagai dasar bagi kita. Dalam jawabannya Malaikat Jibril, dalam jawaban dari pertanyaan Malaikat Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam al-Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian kapan terjadinya hari kiamat. Maka ini hadis yang panjang dari hadisnya Jibril, yang ini juga merupakan dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ditanya apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini semua dalam hadisnya Jibril. Tapi aneh ketika ditanya bagaimana usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kok terus tidak seperti ini, bagaimana akidah, iman, Islam, ihsan, dan seterusnya, keluarnya fulan begini fulan, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini. Maka ini menunjukkan ini tidak tafsil, ya. Pemahamannya tidak muassal. Ya. Khana fidin jazakumullah. Ini hal yang mesti kita cermati. Dan ini yang dasar yang pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala fal iman, ketika ditanya masalah iman, qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kiamat, serta engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Yang pertama, apa itu makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kadang aneh, ya. Ditanya masalah iman enggak tahu. Ditanya masalah Islam, ya, gelagapan. Ya. Jadi kalau bicara ngalor ngidul, ya, ini paling masya Allah, ya. Khususnya maaf kepada para blogger-blogger ini, ya, yang suka ini subhanallah. Ya. Padahal duduk di majelis taklim jarang kelihatan. Tapi kalau bicara di grup, di blog-blog mereka, subhanallah, kayak sudah, ya, master, ya, Allah musta'an. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Katanya ahlul hadis, ditanya apa itu hadis, enggak ngerti, ya. Rente tanya apa itu hadis, apa itu sanad, apa itu isnad, apa itu musnid, apa itu musnad, ya, dan seterusnya, enggak faham. Paling dasar-dasar ilmu, ya, merupakan usulul ilmu. Apa itu khabar, apa itu athar, apa itu sunnah, wala ngerti. Jawabannya gelagapan, ya. Maka di khana hidin insyaakumullah, ini pentingnya untuk kemudian kita belajar yang seperti ini. Taksil dipahami dengan baik agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Artinya kita berdiri di atas kaki sendiri, di atas akidah, di atas prinsip, di atas apa yang kita pahami. Bukan kemudian kita bersandar kepada, oh kata Ustadz Fulan begini, oh kata Syekh Fulan mengatakan. Tapi taksil dulu, dalil itu jelas, taksil bagaimana qawaid, baru kemudian mengatakan perkataan para ulama kepada masyayikh ini sebagai istisyhad atau sebagai istinas. Ya. Bagi istisyhad atau sebagai istinas, bukan kemudian itu yang didahulukan, ya. Lalu kata ustaz ini jadi seperti ini. Ini bukan dalil, ya. Hatta perkataan para sahabat itu bukan hujjah ala qaul, ya. Ala qaul. Ini kadang seperti itu. Apalagi kita kemudian dapat berita lagi, ya, yang sampai ke pihak baris kita cuma berita. Berita itu saja katanya. Loh, katanya kan sudah sighat paling lemah, ya. Sighat qila ini sudah sighat paling lemah, kayaknya sudah paling la haula wala quwwata illa billah. Innallaha musta'an. Ini hendaknya ya sadar dirilah yang seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya qala wal imanu billah, satu persatu kemudian dirinci. Apa itu makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Al imanu bil lughah yaqulu katsiru minan nas innahu tasdiq. Kata Syekh Utsaimin, iman secara bahasa kata kebanyakan manusia itu adalah iman itu tasdiq. Yani membenarkan. Fasaddaqta wa amanta ma'nahuma lughatan wahid. Maka engkau membenarkan, engkau beriman, ini makna keduanya adalah satu. Ya. Qala wa qad sabaqa lana fi at-tafsir anna hadha al-qaul la yasih. Dan kata beliau sudah kita jelaskan dalam tafsir bahwa pernyataan seperti ini tidak benar. Ya. Pernyataan seperti ini tidak benar. Balil imanu fil lughah, iman secara bahasa adalah al-iqraru bisyai' an tasdiqin bihi. Ya. Al-iqraru bisyai' an tasdiqin bihi. Menetapkan sesuatu dengan membenarkan sesuatu itu. Menetapkan dan membenarkan, ya, sini al-iqrar bi syai', menetapkan sesuatu dari pembenaran kepadanya. Bidalil annaka taqul, dengan dalil engkau mengatakan amantu bikada wa aqrartu bikada wa saddaqtu fulanan wa la taqul amantu fulanan, ya. Ini secara bahasa. Ketika mengatakan aku mengimani dengan ini, aku menetapkan dengan hal ini, dan aku membenarkan si fulan. Tapi ketika mengatakan wasaddaqtu fulanan, aku membenarkan si fulan, tentunya tidak bisa mengatakan aku mengimani si fulan. Ya. Maka menunjukkan berbeda, bukan sekedar makna tasdiq. Ya. Maka ini iqrar yang dibarengi dengan tasdiqnya. Idzan fal imanu yatadhammanu ma'nan zaidan ala mujarradi tasdiq. Maka iman ini adalah terkandung makna tambahan dari sekedar hanya membenarkan. Ada iqrar. Yani wa huwa al-iqrar. Wal i'tiraf al-mustalzimu lil qabul lil akhbar wal idha'a lil ahkam. Ya. Ya, ini bukan hanya sekedar membenarkan, tapi dibarengi dengan ikrar. Dengan ikrar menetapkan dan mengakui yang penetapan dan pengakuan ini mengharuskan untuk menerima berita-beritanya dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Maka inilah iman. Adapun sekedar mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka ini bukan iman. Ya. Sekedar mengaku bahwa Allah itu ada, adanya Allah, dari dulu juga orang jahiliyah mengaku adanya Allah, ya. Bahkan tidak hanya sekedar mengakui adanya Allah. Tidak sekedar mengakui adanya Allah saja, tapi juga mereka mengakui dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya man khalaq Allah, man khalaqa samawati wal ard, man khalaqa, semua mengatakan Allah, ya. Ini orang-orang jahiliyah dahulu. Namun ternyata itu tidak diakui sebagai iman, ya. Seperti itu tidak diakui, pengakuan mereka mengakui adanya Allah itu tidak diakui dengan sebagai iman. Maka sekedar hanya pengakuan saja, ini mengakui bahwa Allah, mengimani bahwa Allah itu ada, ini bukan iman. Sampai menjadikan iman itu benar-benar mengharuskan untuk menerima dari berita-beritanya dan tunduk dengan konsekuensinya, dengan hukum-hukumnya. Kalau tidak, maka itu bukan iman. Ya, bukan iman. Karena apa? Iblis. Ya. Kurang apa iblis? Mengikrarkan, ya. Mengimani, mengucapkan, tapi mbak tidak mau tunduk. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak dan istikbar dan digolongkan termasuk orang-orang kafir. Meskipun mengakui adanya Allah, meyakini adanya Allah, tapi tidak mau tunduk dengan perintahnya. Maka ini bukan iman. Maka iman ini adalah iqrar wal i'tiraf yang mengharuskan kepada menerima berita dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Maka di sini beliau menyimpulkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung makna di dalamnya empat hal. Terkandung makna di dalamnya empat perkara. Yang pertama adalah al-iman wujudihi Subhanahu wa taala. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, limalu birububiyatihi, mengimani dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, yang memberi rizki, yang memberi manfaat, yang memberi manfaat, mudarat, manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan, yang mematikan, ini adalah dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah, ini tauhid ar-rububiyah. Kalau tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia. Ya. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan manusia. Bahwa perbuatan manusia ini semuanya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beraktivitas apapun yang baik itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Maka ini mana tauhid al-uluhiyah, hakikatnya seperti itu. Kita berbuat apa saja, kita kadang hak-hak Allah atau hak Adami, ya, adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa yang merupakan hak-hak Allah ini, ya. Hak manusia yang terkandung dalamnya hak-hak manusia, hak harta juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kita mencari maisha, mengajar dan ini seterusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-iman bin firadi bil uluhiyah, ini mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki sifat uluhiyah, ini hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu, imani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki sifat uluhiyah. Tempat kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Kemudian yang keempatnya adalah al-iman bi asmaihi wa sifatihi. Mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini tentunya juga sesuai dengan kaidah mu'taridah yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Azim ini ayat ini. Ini ayat ini azim. Dan ayat ini menjadi rujukannya orang-orang mantan-mantan gembong-gembong ahli filsafat. Ya. Al-Imam Abdul Ma'ad Al-Juwayni, Al-Imam Ar-Razi, dan juga Al-Ghazali dan yang lainnya adalah dengan ayat itu. Sampai mereka mengatakan bahwa mengenal Allah, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang paling baik adalah thariqatul Qur'an katanya. Cara yang paling baik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah thariqatul Qur'an. Apa itu? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Azim. Padahal kata Al-Juwayni dan Ar-Razi juga bersama. Ini mengatakan laqad tuftul ma'alima kullaha katanya. Saya sudah keliling tapi belum keliling ke ma'alimus sunnah ya. Seandainya masuk ke ma'alimus sunnah, dia ma'alim al-falsafiyah, ma'alim filsafat di, tapi belum masuk ke ma'alimus sunnah. Aku sudah keliling kemana-mana, tapi kemudian dia mengatakan di akhir bait-baitnya beliau mengatakan illa an wajadna qila wa qalu. Kami belajar ini, mempelajari ini, membaca ini ke sana kemari, hanya dapat katanya dan katanya saja. Maka itu yang mereka dapatkan. Kemudian mereka mengatakan bahwa apa namanya? Sebaik-baik mengenal Allah adalah thariqatul Quran. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dan ini awalnya adalah Al-Imam Ar-Razi, muridnya Al-Juwayni. Juwayni ini gurunya Ar-Razi. Pertama kali yang tobat sadar itu muridnya. Kemudian gurunya itu diajak diskusi. Ketika mengatakan masalah kaitan dengan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Diajak diskusi itu sampai kemudian pada pun juga terpojok ketika sampai pada ayat wa kallamahu rabbuh. Maka sampai kemudian mengatakan hayyarani Ar-Razi. Razi ini bikin saya mumpet. Kepada murid yang mengatakan Razi ini bikin saya mumpet. Dari situ kemudian gurunya Abdul Ma'ad Al-Juwayni kemudian sadar. Ini kita lihat bagaimana jemaah mudahkan Allah Subhanahu wa taala dari usul Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kemudian dipahami dengan baik sangat luar biasa ini. Maka ini hal yang penting. InsyaAllah ta'ala kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini barangkali Allah ta'ala alam, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita dan menghasut kepada kita untuk kita belajar ya, terus belajar dan terus belajar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang menjadikan kita lebih tunduk menerima ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan mau tunduk dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini selagi hayat masih dikandung badan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan bimbingannya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, innahu bi dzalikal qadiru alaih. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan fa hasbi istima'a wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.